La ma'budahin makna bagi la ilaha illallah. Insyaallah kalau ngeduliki pulang diburuki, kita masih menuntut balaman lagi paham. Doakan mudah-mudahan sehat saja, mudah-mudahan sehat. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Ambil berkat Imam Ghazali seadanya. Masih pukul 5 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala nafa'an nabi wa bi'l-darani amin. Wa kataba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ila Abi Musa al-As'ari man khalasa niyyatahu kafa Allahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Ujar Sayyidina Umar mengirim surat kepada Abi Musa al-As'ari, barang siapa ikhlas niatnya niscaya Allah mencukupkan akan dia apa-apa yang diantaranya dan diantara manusia yang lainnya. Bahasa kitanya, apabila orang niatnya ikhlas, niscaya kada kalah lawan orang banyak. Paham kata? Ya ke orang bisi baju, sorong bisi jual. Ya ke orang bersepatu, kita bersepatu jual. Asal kita tuh ikhlas, sumbahyang ikhlas, puasa ikhlas, baca Quran ikhlas, jadi guru ikhlas. Asal ikhlas saja. Jadi hari semalam kan banyak-banyak Allah berpinian datangan kemarin. Sebab ini langgar ini hari semalam kok isyaknya sudah dikuasai oleh ribuan anu tentara anu pasukan berani mati. Jadi mundur dulu kebun hilang. Kada sebentar ya, subuh dia bilang ini nyampaikan pukul 9 jubak sudah di sini. Ada yang guring, ada yang makan, ada yang minum, ada yang mengupi. Jadi ada yang bulah, teh betul, ada yang macam-macam. Nah kalau apa-apa lagi ya. Ya Allah. Sekali datang motor pulang banyak melihat. Sini tuh ayang nih. Mah makin ngedawal ke tiap kan. Jatuh pun berbicaraan. Itu ayang kok. Biar biniku merangkuti papa jual. Menyeberangkan merangkuti aku balik aku ke Jakarta. Aduh, ketawa berdiri banget. Itu ngarinya pendukung. Kada gampang lah lamun Tuhan memberi ikhlas. Kada gampang. Kita kada kalah lamun. Ya kalau orang berkacamata kita pakai panuna. Ini depan. Kada kalah depan. Ikhlasnya ini, ikhlasnya ini. Macam apa kada ikhlas lah. Lamun sudah belajar wahdaninya. Wahdaniyat itu kan menyuruh apapun yang terjadi itu kita memandang fi'lullah. Lamun sudah fi'lullah, maka ada ikhlas, ada jalannya ada ikhlas itu kan itu lagi. Mengurang megawi. Kalau orang menjadikan ikhlas itu, orang bercampur sorong, dia yang sirik tadi. Katakan Abu Aulia ila adzim lahu akhlasin niyah bi amalik yaktikal kalimil amal. Ini wali Allah Ta'ala mengirimi adzimnya surat. Asal ikam ikhlas saja dengannya. Biar sedikit ibadah ikam sugi aja. Ya karena membaca salawat kah? Anu 100 saja membaca. Berapa? 100 berapa? Nah, asal ikhlas saja pokoknya rahmat Tuhan banyak dapat daripada orang 6 ribu membaca selawat tapi kada ikhlas. Nang penting ikhlasnya. Supaya ikhlas wahdaniyat diamalkan, kesempurnaan wahdaniyat diamalkan. Itu nang diamalkan. Nang jadi kitab nang pinanya kitab Melayu tapi masya Allah barbarah. Barbarah disisikan kelebihannya ahlul bait. Cucu Rasulullah kelebihannya banyak, diantaranya ahlinya menyusun kitab luar biasa. Isinya itu anwar wa asrar. Isinya ujar arwah anak sarani. Apabila Habib Abdullah Haddad mengirim apa mengarang kitab, kita mutalahi bingung di sini kita. Maaf, bingung. Karangan Abdullah Haddad nih, kan itu Rasulullah. Nah, bingung. Padahal Habib Abdullah Haddad itu mulai anak-anak sudah pecah. Keduanya itu buka mata. Maka alimnya luar biasa. Ini sudah barang di kehendak Tuhan lah. Menujar Tuhan kehendak Tuhan itu alim. Yang lain adalah kau menangati kudrat dan iradat takluknya taksir memberi bakas. Qala ayyub as-sakhtiyana takhlisun niat alal umman asabdu alaihi menjamil aman. Membersihkan niat daripada atas kurangan beribadat lebih berat daripada mengerja beberapa ibadat. Kalau mengerja ibadatnya mana aja, ikhlasnya yang paling ngalih. Menanam banyaknya mana aja, merumput ngalih. Ya kan? Mensalah, mundurnya salah. Tapi banyaknya, apalagi sengkilang. Ya kalau rumputnya. Wa kana mufarrid yaqul man saqata sufiya lahu wa man khallata ulita ulita alaihi. Barang siapa membersihkan niatnya niscaya dibersihkan orang baginya. Jadi maksudnya ini adalah berusaha untuk mencapai ikhlas. Allah menghasilkan usahanya itu. Namun ada nomor usaha tidak ikhlas, Tuhan menolong aja. Kenapa usahanya ia semalam menyembunyikan ibadat sama lah menyembunyikan dosa. Jadi ibadat jangan dipamer-pamerkan. Barang siapa ketujuh mencampur ibadatnya, ya kan ketujuh ibadat dari tangan orang banyak. Misalnya aja lah, pak jadi imam misalnya, lalu ayatnya panjang. Limahnya di rumah, walau dalil amin yang tertinggal kalau ada ayat. Itu misalnya aja tak. Semoga-moga muncak. Orang ikhlas itu waktu selamanan habis-habisan. Kami ada orang banyak dihambat. Kesalahan kita kada menurut lawan Syekh Murabbi Mursyid, kada ma'asih, itu ya kesalahan kita. Ya kalau kita ma'asih dan perburuan, insya Allah. Kalau kita tuh merasa hebat diri, merasa ini itu kan. Ada perasaan namanya tuh nampak tampil tampil ruya pak dong mungkin mana pak kita lalu kayak wajar tak amalah pak kalau perlu saya ini anu berlilah wajar jauh hatta habata rumanin lapak tuhan yang tarikin hatta hirwatan maka kana raka itu rafika patir hasanah. Jadi samanyaan ya sih, ada orang bermimpi berdapat kawal yang sudah mati, maka mereka amalkan. Samanyaan artinya nang lillahi ta'ala ada jabalasannya, nang kada lillahi ta'ala pas kada jabalasan apa-apa kosong. Ini nang mati, nang menjawab, nang betapa nang hidup dalam mimpi. Itu mimpi jar, kenapa jadi diulang dalil. Orang-orang yang mengeran karena kata-kata tujuh orang kita di sekumpul ini dicari-carinya banget, namanya orang kita itu dicari-cari banget. Nah, kalau memang daerah yang baru rumah kagak bisa, empat hadir di majelis kagak bisa, apa gawi yang pulang di sini kagak tahu, mendengar kabar menghambat, lalu timbul hiri dengki kita macam itu. Biar saja, lana amaluna, walakum amalukum. Kalau masa waktu dia kait dengan hari kalau kait itu jika kater saya apa karena tak nafsi kok anu himaru nuriki matoni aku dina pengarah itu sawaban pengarah itu sawaban sawaban apa tu mau aku sinuren jika pater hasil untuk himaru dasar kita kita ini inilah empat puluh jira aisyu baasta bihi pak inilah dalam makilah lakukan maka kota tidak menjilat kau boleh ajar kopi. Walaupun tapi sebiarlah wajar kalau dia jangan. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah. Iya dan Allah buat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wa ala adna sahbih hidayah mintihim Allahumma inna sahbat tawabat wal mawkirah wa tawabat wal hidayah wal-istifamatah wa sallallahu'alaikum wa sallallahu'alaikum wa ala adil wa sallallahu'alaikum wa ala adil wa sallallahu'alaikum minta ampun maaflah sekali lagi banyak minta ampun minta maaf dan doa alhamdulillah dan apa sehat dengan Allah Allah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسلم إلى من يدي قبول من كل شيء ومأمون إلى حول سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام والصالحين وقلوب التابعين وعلماء الهدي والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري سيدنا أبي البغدادي وسيد الشعب قال أجل أن يسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلام على الله وعلى روح وعلى الشيخ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن إسماعيل والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا ومهدنا وقرابتنا وزهرنا على المعين وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن رد على الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة المغفرة يعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا شفاء من جميع أمراض الباطنة والظاهرية مع طول الأمور في طاعة الله ورسول الله فوق المياه سنين وصحة من العافية كاملة عند علم الدين والإخلاص والصدق واليقين واغفر لنا أن لكم استغفارنا في خير وعافية على هذه الدنيا وعلى كل من ورثت الصالح لحضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم ذكر الحق ويعطي الحق ويرضى الامين وظهر الله ان ترضى عني وعنكم وعن جميع المسلمين رضي الله عنه maka dengan 22 عقائد ini dapat pernyataan bahwa tiap-tiap yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya bertahandak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 22 aqaid yang di atas itu menyatakan bahwa semua yang lain dari Allah yaitu alam berhajat kepada Allah. Sebagaimana teratur sekalian itu di bawah ini. Kita kembali sedikit. La ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang disembah sebenarnya hanya Allah. Makna daripada yang demikian itu yaitu la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muqtaran ilahi kullu ma'da illallah. Tidak ada seseorang yang kaya daripada yang lainnya dan semua yang lainnya berhajat kepadanya hanya Allah. Di dalam kata-kata Allah kaya dari yang lain-lainnya itu 22 makasir daripada 50. Di dalam kitab sifat nafsiyah yang sifat nafsiyah itu hanya satu aja, yaitu wujud. Nah, jadi wujud ini sifat nafsiyah menyatakan bahwa Allah bersifat kaya. Pahamkah? Di dalam wujud situ nampak kekayaan Allah. Kemudian di dalam 5 sifat salbiyah terdapat 2 sifat yang menyatakan Allah kaya dari yang lainnya, yaitu kidam dan bakok. Kidam dan bakok ditambah lagi dengan mukhalafah dan qiyamu ta'ala binafsih. Jadi sisa berapa lagi? 1 aja telah. Jadi di dalam salbiyah ada 4 yang menyatakan Tuhan itu kaya daripada yang lainnya. Kidam, bakok, mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsih. Kemudian di dalam sifat ma'ani yang 7 terdapat ma'ani terdapat pertama sama 2 basar, kemudian kalam, yaitu di 3. Di dalam kitab sifat maknawiyah ada 3, yaitu sami'un, basirun, mutakallimun. Ini semua ini menunjukkan bahwa Allah kaya daripada yang lain-lainnya. Jadi kalau ditanya kenapa Allah jadi kaya dari yang lainnya, karena sini sifat wujud, kidam, bakok, mukhalafah, yang bersama, basar, kalam, sami'un, basir, mutakallimun, mutakallimun. Ditambah lagi di dalam kata-kata mustaghnan an kulli masiwa itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala maha suci daripada segala maksud atau mengambil faedah di dalam segala perbuatan dan segala hukumnya. Karena orang sungkih kalau dapat maksudnya kenapa ada yang lain dari Allah, mesti ada apa? Tujuan. Ada tulusi batinnya. Namun Tuhan kalau ada tulusi batin mau juga pun macam-macam yang anu itu. Kalau kalian agarab itu ada. Kalau bergarab apa-apa, ada yang lain dari Allah, ada garab. Ini bagaimana pada Tuhan? Cuma gorok itu 2 macam, ada gorok yang disuruh oleh Tuhan, ada yang gorok yang dilarang. Nah, kayak kita mendengar nang dunia ini, nang Irak yang hendak dihabiskannya, ya kalau bukan sudah ditentukan kah, diumumkan bahwasanya itu apa namanya gerilya, artinya semuanya anak. Rakyat Irak itu angkat senjata minta. Jadi musuh ini melihat perataan yang cara melawan ada berpilih dulu lagi yang dalam taruh di biomnya juga baru jawab, baru lihat dari apa-apa kalau ada yang sasarannya misalnya tentara aja kaca, habis perataan mbak itu hanya beragama memasang patok ulah bangunnya sudah loinya yang punya itu ada tujuan mereka memang ada baik-baik kan kalau tidak kuman dan menanya apa di aslinya berarti mimpi kan di aslinya guru besarnya yang iwak paus masa-masa iya ngaruh kan itu hukumnya juga sedang lagu-lagu yang sekatulahan hidup-hidup kebetulan untuk fitur bujur juga maka itu adalah yang Tuhan kita ini hanya anu mendengar riwayatnya yang walau karbo angkal jadi wadah menasal hatta tetapi amin tahun itu hanya kita mendengar kabarnya lah jadi ya kubi itu walau nasrani itu jadi nyata dan nyaman hatinya sudah kalau nyaman itu gak ada orang kalau nyaman kaya jiran di sini nah kalau nyaman hatinya lawan apa melihat maksud tadi hati kada nyaman hatinya kada nyaman melihat kalau ada jiran tapi hati kada nyaman melihat usernya di hati tidak dulu walan terbak seumuran lan lebih berdawa seumuran tidak akan senang engkau lihat daripada engkau dan tanya engkau yang benar ya kan? Itu al-yahud jauh juga masalah hatta ada pembatasnya supaya inya itu senang supaya jangan marah-marah jangan sarik-sarik tata bi'amil datang engkau itu masuk ke dalam agama mereka siapa yang masuk ke situ? Nah iya, ini iya, Inggris, Nasrani, Nyawa, Nita, Amerika, Katolik, nah, iya sudah ini, PBB, hari nyari jangarinya, lawan ujar hambar, yang maaf ya, PBB itu anang, yang anang itu bubuhannya juga, baikannya tanya kasus melihat ujul dalam yang bom guguran itu pada kau berinak lagi dalam manggah melihat bah kata orang yang dalam larut dia juga kesian dia sudah disuruh artinya senjatanya hancur ayo yang hari-harinya nanya masuk ke cari tuan unda John cari inya dapat dihancur sudah. Padahal orang berulang itu berapa duit? Orang berulang sebutkan itu dihancur. Yang datangan ini hancur mana aja? Orang berulang berapa duit orang? Dapat menghancur ganti ini. Mbak Sudanya yang hancur gitu orang. Tanya lah, dihancur orang-orangnya. Ada, baik-baik. Ya, ya, kan yang mengarang pipi-pipi itu. Barangnya. Padahal kan mati itu hidup. Padahal hidup dia. Kayak orang mati. Hah? Itu Israel dan Palestina 15 tahun ya tapi bibi itu kata kaum atur jadi aturannya memang buruk kalau kata kaum atur murid 5 tahun dan hampir aja sudah baik suruh berumur memang pada kata kata tak berguna ini kita berbangga atas dasar walaupun mahu asyidah ala utafah orang yang mencintai Rasulullah pasti hatinya berurut dengan orang-orang kafir harfi ini orang berurut ini macam-macam ya doa mungkin yang panas-panas saja ya kan doa yang panas-panas saja ini ada di sini tempat bisa terabang pindah ya sama yang bunyi jaga-jaga lagi sekumpul nih iya terabangan gak sama apa bunyi jaga yang bunyi lagi jaga yang bisa tak bini itu ayam yang jaga hendak masuk ke rumah sakit lah kok jatuh berdoa aja mudahan orang Islam lah bersatu musuhnya hancur kita keluar dari rumah sakit bilang, nah, mau kepala, nah, jerojer keluar rumah sakit, ya terbedok aja bilang, karena mama Amina kan banyak berbeda, ini banjir banyak, mama terpura banyak juga, mama Amina kan sasak masjid, dua-dua ada jodohnya tidak, jodoh-jodoh, itu baca Yasin di Banjar hari Senayan tadi, baca Yasin pulang tadi di mana, di Batak Pura tadi, bingung orang tidak kenal jangan mati sampai baca Yasin. Ya kesempat aja berdoa mahrapakan nang ma'aminakan gani wali nang ma'aminakan nang wali jadi sorong membaca doanya kabul kadal mencorong nang wali kada nang ma'aminakan nang kalutin wali sebab Tuhan menyembunyikan tiga di dalam tiga menyembunyikan ridhonya di dalam to'at. Janganlah kamu menentengkan akan taat walaupun binanya halus karena di situ ridhonya Allah. Kedua, Tuhan menyembunyikan akan murkanya di dalam maksiat. Janganlah mendekati akan maksiat walaupun dianggap kecil karena di situ ada murkanya Allah. Yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya di dalam segala makhluknya. Janganlah engkau menghinakan saikum daripada makhluk karena kalau-kalau nang dihinakan itu wali. Tapi di zaman akhir ini sudah terang dan nyata keramatnya wali Allah, masih ada aja lagi nang permain-mainkan. Ada nang menjual nama Siti, ada nang mengambil duit dan nang jalan Siti, mencari duit dan nang jalan Siti, ada yang memberi suspan, memberi malu sidin, ada yang memberikan sebab jadi sidin terfitnah, ada yang menyebar-nyebarakan bicara-bicara sidin pasti itu kemarin macam-macam. Itu semua adalah orang-orang yang sudah ditentukan Allah bahwasanya dirinya itu mengkaya itu habis. Maka Tuhan berjanji dalam hadis kursi man ada riwarian takut agan tubil harbi. Barang siapa kada senang lawan waliku, aku beritahu kepadanya bahwa aku memerangi akan dia. Mulai inya menentang wali itu, mulai itu imannya dicocok. Keluar iman dari apa di bumbunan. Jadi walau beribadat siang malam, kada ada artinya. Sebab iman kedua lagi sudah. Sebab amal itu mengiring iman. Kalau imannya ada, amalnya diterima. Apabila imannya ada, amalnya nol. Jadi Tuhan menyembunyikan wali-walinya di antara segala makhluknya yang banyak ini. Alasan itu janganlah kamu menghinakan seorang daripada makhluk. Kalau seseorang yang dihinakan itu tabarung wali Allah. Kalau wali itu terbagi tiga, empat atau empat. Ada yang wali itu tahu dirinya wali. Orang yang ada tahu. Jadi orang ini menghantuk-hantuk dalam sidin. Tapi sidin tahu. Yang sidin ada pangkat wali, tahu sidin. Orang yang ada tahu. Lalu sidin berikan ampun maha. Karena sidin mengamalkan hubil akwa. Alhamdulillah, lawan mengamalkan wa'arud anian jahil. Yang kedua, wali yang kada tahu dirinya wali. Kada ada sama sekali mengira-ngira dirinya itu wali. Orang yang tahu, orang yang berhati-hati. Jadi, orang yang berpikir, kamu ngaku macam-macam dengan sini, kalau aku ketulahan, kalau aku mati kada beriman, takut dan orang berapaan. Nah, dua macamnya kan selamat jadinya. Ya kan? Selamat kalau. Mana tadi sih dia mengampuni nama api selamat. Nah ini orang yang takutkan dengan bosiran selamat juga. Yang ketiga. Si bin tahu jadi si bin wali orang tahu juga. Nah ini yang nyaman berhubungan. Nah si bin masih dikirakan kurang mencintai presiden, lalu terjadi kesatuan-persatuan. Itu memang lalu menjadi khalifah sejajar. Apabila sejajar hendak mati, diangkat. Setahun sebelum mati, sudah inyak menjadi khalifah. Jadi dalam setahun itu istilahnya praktik dewa. Praktik dewa. Ya kan? Praktik dewa setahun. Ya, selamat malam. Ya, malam Jumat ada dua kalau malam sananya ada dua kalau untuk kami ini pulang siang jalan ke rumah sini, kalau ini pulang ke rumah sini. Itu mulai pertama. Bak setahun sebelum mati ini gantinya pulang. Kurang-kurangnya itu. Kita ikan cekalnya jadi wazir ya Allah, sementara Muhammadnya hidup ini mati kan dua kali lah, tinggalkan dagangan, boleh mencari ini namanya Muhammad masjid, lalu kalau misahir lagi malam siang ujar Nabi, berbakar ikannya siang malam bakal aku karena belum aja lagi mengimpati aku artinya islamnya, jauh bakar uangnya orang dagang kalau mau kan menukar barang menawarkan, kalau mau kalau anu diuji dulu kalau pilih salah, uji jual teliti sebelum itu begini ujar Nabi cukup pajaknya dalilnya aku rasul pada malam anu ikan bermimpi rasanya bulan lawan bintang lawan matahari turun keasuhan ikan lalu ikan palu isu kali ini kan datang kaya tukang tangguh mimpi ujarnya artikan orang mana orang Mekah gawian apa berdagang malam mimpi jelas mimpi ikan itu bahwa ikan di negeri ikan sudah ada orang yang menjadi rasul dan ikan pantang menjadi wazirnya. Ya program perdana menterinya selama inya masih hidup mun inya sudah meninggal karena ikan gantinya langsung yang mendatang lah kenapa ashadu allah ilaha illallah ashadu allah ilaha illallah kenapa orang dagang kaitannya orang dagang tuhnya percaya yang menurut itu wali kata melihat para masjid ini bakalan internet dah seadukan datang ke sini dia gak boleh kalau dianjurkan orang seadukan boleh hajin iya juga sosok wali ya hajin iya juga sosok ulang tak karena apa? Karena dagangan itu dunia tapi dunia sudah melekat ibadah tertutuplah karamat wali kalau bisa mengetahui kalau wali orang laki bini, bininya wali, lakinya dunia di hati maka si laki wani benar dan bini dan wali ini sebabnya kada tahu dan sebini ini wali ini kada tahu karena kebudung dia di sini yang menutupnya maka tadi hanya kada tahu bahayanya memusuh tapi dia memusuhi iman dicatat. Ayo ia membaca salawat pada malam mana mencuri iman kepada Allah palingnya terima. Kan amanah hanya amilah, aman kepada amanah mana pak amilah, amanah hanya amilah. Jadi apabila sudah sedin tahu dari sedin awliya, orang tahu juga sedin lalu nyaman berhubungan kepada nyaman banget lalu kawas serantan, serantan. Nah, kita teruskan aja lah. Yang keempat, si jin kada tahu, jadi si jin wali orang kada tahu juga. Nah ini maka bahaya kan, ini banyak yang masuk neraka. Si jin kada tahu, jadi si wali orang kada tahu juga. Lalu orang yang memperbuat nun tadi, yang mempermainkan si jin tadi, ngarang si jin juga. Ya kan? Maatas namakan si jin. Mbak itu pulang macam-macam ya, gawian-gawian yang macam-macam tadi tentu. Pasiannya sebab ini ada tidak lawan sini pun apa wali lalu wani berbuat mengapa itu. Untung pulang kurimis menyambat di sini sambil berkata-kata menyambat sambil beriris-iris bawah sambil mirip aja untung kurimitan menyambat di sini. Sambil dulu panjang cara lawan atau di apa namanya itu diambil mau mendal-mendal sejen sambil di motor mau mendal-mendal sejen entah apalagi menawarkan sejen iya maksudnya biar perutnya kada buris biar montongnya kada keluar darah biar otaknya waras kada kegilaan tapi imannya semuanya mana kan musibah gandal-gandal kalau iman itu iman hilang susah. Kalau ada kesel lagi ya saban hari dua kaji dah boleh terima juga nah, imannya penyakit semua itu apa ikan orang ketulahan mana lagi ya hati seserba taras ya kan yang dahulu kan misalnya ngerangat bangun raja wayah ini bisa pulang ada peningkatan mengadakan kata bagus kelakuan buat peningkatan asalnya malah ngomong ujung Tuhan Tuhan mecuk mecuk naik kan orang ketulahannya sudah kan ada kesal lagi itu kan lalu kena ujar sidin ke kanan inya ke kiri artinya ujar sidinnya jangan tanim buruan inya menim buru itu. Nah, apabila terjadi yang kayak ini, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, radhiyallahu anhu, wal ikhtilaf sababul fir. Kalau sudah basuhi sihan, itu tandanya cagar basarakan. Kalau sudah basuhi sihan, tanda cagar basarakan. Wal ikhtilaf sababul fir. Asalnya itu lahan dulu pada bahaya ini apa? Nah, ini sih ini kalau tahu orang kalau tahu jadi orangnya wangi, orang sini macam-macam. Lalu sih jadi tulang mengait, ini orang sini orang sini habis sama tabakar lalu, tabakar lalu. Iya, ujar Haji Asmuni, seorangnya kalau wangi marah lawan orang, bulu siap orang wangi. Kasihan orang busis makanya orang emosi inilah sikap teramat lawan anak aja tak emosi anak tak digulingkan jam 10 misalnya inya asik lagi nonton anak jainikan Apalagi senyum Rasulullah, senyum Agim itu kan kata Allah, apalagi senyum Rasulullah. Senyum ke bawah pada Agim lagi, senyum Kamsadun. Anak Allah, pina merangut pejat. Ya kata gawi-gawi di rumah adalah yang pina kerenting. Ya kan mengancing lawang kan? Belum. Ya kan apa-apa? Ujat. Apa ini? pinahan kan langsung kata pada amat banget. Ini kenapa? Pinahan banget. Salah sudah ini kedatangannya kita lain. Karena kalau sangkaan dia gitu bang, sangkaan orang sepaham muda, ada tahun yang bujur juga. Inilah Tuhan tak ada tujuan apa-apa. Mulai ke dalam karunia tak ada tujuan apa-apa. Allah Ta'ala kan yang lain ada Tuhan, ada gora-gora. Ada gora-gora. Ada gora-gora, itu yang baca kata ada mesti ada gora. Aku baca kata ini, mudahan paling itu baik. Kan ada Allah, gora. Aku baca kata ini, mudahan anakku panjang umur. Ya, aku baca kata ini, mudahan jus-jus untuk mati tak ada. Misalnya kalah, misalnya aja ada gora, ada tujuan kan? Ada gora, ada gora. Berbagi duit pulang sini-sini mau diambil. Napa? Mudah-mudahan kau dipilih pulang jadi bupati, misalnya. Betul, ada gora, ada tujuan saja. Pulanglah kita pina, pina hormat, pina hormat dan kepiah. Dengan khusus memusul ada tujuan apa tak tahu kalau alam bersalah makan malam dan suat Tuhan anak anil agrab ini menunjukkan Tuhan sugih. Tambah lagi kalau orang sugih la yajibu alaihi bihnu sayin yang kinar boleh berkutuk kadada memperbuat mungkin dan meninggalkannya itu wajib atasnya kadada harus ya kan ini orang menyebab ibadat mulai wajib kan dimasukkan ke surga kadada orang maksiat wajib kan masuk neraka kadada harus saja Tuhan kada terikat luar kata dan siapa harus saja. Nah di tanah jauh di sini supaya kita ikhlas. Jadi amalannya Tuhan itu menghasuki daripada barat itu amalan batinnya supaya kita ikhlas. Ikhlas itu kembali kepada bahjaniat semalam yaitu memandang fi'lul wahda. Jadi hilang barat tadi dipanggangkan ke situ hilang barat. Kemudian bahwasanya tidak ada yang wajib bagi Allah memperbuat mungkin atau meninggalkannya, tetapi memperbuat mungkin dan meninggalkan itu hanya harus saja. Nah di sini amal batinnya dua, khawf dan raja, takut dan mengharap. Contoh kalau kita sedang sakit, takut kalau misalnya mati, mengharap mudah-mudahan panjang umur. Karena harus saja mati, harus saja panjang umur. Di sini ada dua. Jadi kenapa jadi takutan mati? Kenapa jadi mengharap hidup? Karena ada bisi ikhtiar di dalam hati bahwasanya Tuhan memperbuat mungkin dan meninggalkannya harus. Peluang di situ, di ikhtiar situ. Yang ini, anak-anak jangan bilang, anak-anak minyak kayu putih, ya lah, paru-paru sakit banget. Kalau pingat hilang, anak sakitnya, nah itu. Ini harusnya, sekali satu minyak kayu putihnya, hidup, ya, berinja, burit. Ngapain, bakal-bakal sudah juga, berinja aja dulu. Berinja, burit, nyaman, paru-paru aja. Nah, ini kalau ada harap. Maksudnya tiap-tiap orang mengharap ada gawian itu maksudnya menjadi jatuh. Jadi memisalkan orang sakit harap mengambil minyak kayu putih. Jadi orang mengharap itu ada gawian. Namun mengharap kalau ada gawian mengharap alim sekolah ada tapi harap mengharap bagus bacaan kadang mau melatih-latih mau lah. Kadang-kadang orang kan baca lo, maka lele, handak bagus bacaannya, tapi jadi latih-latih kada menang. Mesti dilatih. Ya kasin jangan tak hendak membujurakan, tapi kada dilatih kada mau. Mesti dilatih. Pisang, besanglah. Pisang, besang tanah. Ya untuk dilatih ya, sampai pisang-pisang ya, pisang-pisang ya. Orang hendak membujurakan tadi kan? Nah, tapi ini enggak pisang. Pisang bersama, pisang bersama-sama. Menyentuh sedikitnya. Kalau mengetahui mau membagus bacaannya, maka rugi banget kita bacaan kada bagus ini. Serangan aja, pada serangan aja. Ingaran kada bagus itu sih. Maka ini adalah jamilun. Kemudian Allah Ta'ala itu bagus. Ketujuh yang bagus jadi itu kan bacaan bilang bang aku sakit sama sekali sakit bang bacaan maka bang nyari-nyari untuk anak ada bagus bang ya bang sudah walaupun aku galai yang walaupun dong walaupun aku galai yang walaupun dong ya lainnya lepot botonya lebut dua empat sudahnya ustaz kewajiban banget orang membaca Quran dengan tajwid cukupnya wajib itu bang pembinian kelakian belajar tajwid wajib lah membaca Quran dan tajwid maka semua yang mesti membaca Quran tapi ada ya Allah jadi mengharap lawan Tuhan bacaan mau bagus lalu melatih sambil belajar minta jangan mengharap kalau usahanya loh betul kan takutannya takutannya menggunakan dari laki ya kan ya kalau ada di lantainya kurang kan anunya apanya kalanya anu taksil namanya taksil namanya usahanya lalu berusaha membaca Quran yang sin besar membaca sin kecil mahajatullah basarung karim mahajat illa basarung karim Mengapa dong? Yang sebetulnya kula sin besar terus. Kada tahu besar, kada tahu di sin kecil, kada tahu sin besar terus. Lakat jarakum rasyidun min anfusikum. Ajidun alaihba antum rasyid. Alaikum. Ada lagi, kenapa tabur aja? Lalu aja mata ya Allah terbalik. Lalu nama ditagur. Kalau kawan ditagur ya Allah kawan. Nah kawan ya. Jadi biar datang aja sudah. Biar aja sudah. Kemana makanya rendah biar aja sudah. Itu orang keturunan itu balik. Meningkat gawi yang minta baik. Asal mulai penimburan. Naik kepada marangut. Naik kepada bisa marah. Tandang mungkin harus kasar-kasar naik kepada bisa gerak-gerak tangan begawi-gawi kiki macam-macam tetapi tak sebabnya sudah mulai kaca belum kita mulai karena pecahnya jadi banyak pecah ramok menyerang tim bayar lagi ganti pulang la takdir bisa ini saya ingat buat deh nah di dalam kata-kata Tuhan sugih ada pulang termasuk yaitu seluruh alam walaupun ada mengandung kekuatan tapi kada memberi berkat ya kan api ya kan lagi obat nasi itu kekuatannya itu kada ada memberi berkat jadi apabila inya hangit atau lupa kanyang hilang haus nampak di situ zat nampak sifat kudrat Allah nampak di situ artinya utak kita itu ingat akan muasir yaitu Allah Sebab lading tadi kada kada lebih sih sifat memberi bekas. Matinya lamunnya kapan ngaladin lepa bacaannya inna lillah. Ya Allah, lamunnya makan anyang bacaannya alhamdulillah. Minum lalu hausnya hilang alhamdulillah. Nanya kalinya alhamdulillah banyu kan alhamdulillah masih alhamdulillah apa banyu masih ada makan obat pulang sakit tidak kepala makan obat baik alhamdulillah bukan alhamdulillah tada pinggang sakit mulai minta urutkan bagi urutkan baik alhamdulillah bukan alhamdulillah amat tupai ini kesannya keurutannya malamnya amat tupai keurutannya bagi urutnya baik. Kada ada kata-kata alhamdulillah amat tupai kada ada lillah nampen jalan bismillah alhamdulillah itu kan namun belajar bujur-bujur sambil dihayati ujurmu ini samanyaan supaya kita masuk surga berataan. Cuma dunia berkata-kata Muhammad Mehen ini rajib dan berani ini mahal banget. Disuruh banget lagi ya Rasulullah ayah Al-Falah. Jadi dia ucapkan orang sekumpul kalau tidak pernah saya sendiri ya juga mahajar Mehen ya menganggap bakat berkata mahajar Mehen dunia berkata-kata ini mahal banget ya Allah sehingga kita terdinding daripada mu'athir Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila nya terdinding dari mu'athir itulah penyebabnya dosa kita. Penyebab sakit hati adalah terdinding daripada Allah. Kalau orang kada terdinding dari Allah hatinya kada pernah dosa kita. Sakadar terdindingnya, sakadar itulah sakit hatinya. Orang sufi kata, terdinding dengan harta sakit hatinya musim pemaling di rumah busir kayak unda musim panas busir rumah unda keapian pintu tak orang berperang busir dolar bermurah maka unda banyak banyak busir siapa bagaimana teman mahar banar mahar sama sekali mahar banar memenuhkan mahalnya Tuhan wa mal hayat ad-dunya illa mata'un Tuhan yang mendapatkan tanya si hijau ya masa Allah bulur masa bunga ribu hijau ya sampai dengan kayu di pada menteri terus sama aja kayu kadang memberi bekas habis ya surah namunnya ada juga bekasnya tuh mu'adzirnya Allah. Ikan tak bacaan apa, bacaan apa, kak. Merasa mumpung ikan membaca, ilat ikan membaca, coba dipacu ilatnya. Ilatnya ini dipacu, dilepas, hendak di hadapan. Suruh membaca, sebiji alif aja kau lah. Pandak kau lah. Ini bersambung panggil, lontong gulu. Lontong gulunya pagak, pagak dan gulunya hendak di sini. Suruh membaca alif, kalau kau anak kawa itu nyata aja tak sudah nyata tak sudah lamun nang ilmunya la haula wala quwata itu ilmu lamun nang akalnya ya itu jadi kita dalil tuh wa akal lain mata sama sekali sempat pada juga mata yang bunda jangan lihat kita sorangan kada ditolongi Tuhan bah coba coba matanya anda kaca mata dua begini agak anda kaca mata Robin Hood, kau lah melihat. Anak kau lah. Jadi matanya itu ulahan Tuhan, panjangnya apa? Penglihatnya? Ulahan Tuhan juga minta terkesahnya. Kada lah makanya serangan melihat. Jadi aku melihat dengan Allah, aku mendengar dengan Allah, aku bersuara dengan Allah, aku bernapas dengan Allah, aku berpikir dengan Allah, aku bertahanlah dengan Allah, aku berdiam dengan Allah, aku bergerak dengan Allah, semua dengan Allah. Kada kawa sendirian, kada kawa. mengaran orang tahajat dari tanah lawan langsung sih Tuhan bang nang basi tadi membeli bangkas nang lain yang ada itu ngarannya melihat Tuhan di dalam seluruh sesuatu seakan-akan dari ada nampaknya nang kaya ikan teman-teman TV seakan-akan mekesan itu ada dalam TV ada aja kan ada kacak ya nang di dalam sawarnya kan ada nampaknya ini TV aja tapi kelihatan nung misalnya ya Allah pina-pina iya pina di dalam situ sekali dikacakkan nampaknya kalaupun ada misalnya yang sukunya ada apa ada atau bikin apa bikin baksanya ada anak model kayak itu modelnya tak Allah tak ada kalau di model-model akan juga yang sempat ini salah satu ada paham juga makan ketupat saja dulu kita artinya sudah jadi kelaparan adalah sempatnya ya kalau mulai makan dulu ngajar belajar makan dulu ngajar sembahyang dan sebagainya ujar Tuhan juga nih kulu minat tayyibat wa'amalu sholihah makan dulu tapi jangan banyak nang dimakan itu pertama halal nang kedua cucuk selera limlah itu wa'amalu hanya ba'amal sholihan amal nang sholihah ini kata mulai isya datang suruh kemari tersatu kalau ada makan merang sampai berasa jelas iya dong siyuk Allah nah, makan dulu tapi jangan banyak ya jangan banyak dua piring ya makan ya kan mbak kalau di tanah makan di piring dua piring artinya lawan piring makan jadi nasinya itu diambil di piring dua piring ya kan dua piring itu nak awal piring makan dulu sigar memang nyampe setengah enam tapi sudah makan tengah aja coba berijas kurang sepatut kuat nanti makan baru enggak nah ya tapi enggak boleh ya kalau enggak lagi yang makan dulu sudah tak wajah aturannya apabila berada tiga aturan sepatut membaca yasin kalau enggak tahan membaca doa selamat, doa arwah, hawanya suka. Jadi sebelum menunggu tiga bulan seberapat, makan dulu. Sudah tahu aja jadwal waktu. Maka, tulak pukul tiga. Tentang salah yasin sebaca Alhamdulillah anda ketinggal. Jadi jangan mati-mati sepala juan ini jajah dasar engkernya nantinya kadang-kadang mengirim-ngirimi lawan orang mati-mati ini kadang mengirimi lalu apa aja jikirnya aja dikirja 50 aja ay 50 kali 5000 ini usianya 5000 kali 50 berapa nolnya banyak tak bahkan sampai jor mengerti jor nah sudah ya ada tak tampak sudah itu tak tampak ya sudah nah itu bagi haluan juga jadi dukung coba ini penghitung presiden 22 kali ya kak ujur kita maka tiga maka lapak yang mau sama besar berapa tujuh ya lah itu kalam samion basirun 10 maka kalimun 11 ya kan itu tanah suruh ta'ala alil abad berapa sih tak berapa kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya kan nah 14 ya kan itu di dalam yang mustahil 65 siapa berapa kali 14 namun 22 dari tanggal 14 berapa berapa lagi sisanya 22 berapa 14 ini ya kan jalan karena ini yang bisa jauhkan. Aku nanti ngajal nama hitungnya jadi sembilan. Kalau aja lah tak ada pokoknya kuasa gak apa dua lah gak menahan ujur lah pertama niat yang kedua menahan diri di persegara pemunda datang dari siang hari salah jauh-jauh tiga orangnya namun kalau ada orang yang kuasa itu cuma betul kalah karena berapa nah lalu di dalam kata-kata alam bakal handak kepada Allah berhajat kepada Allah seumuran mulai di sini nah sampai di kubur sampai seterusnya tetap sifatnya itu takir kalaupun anak berdua tahun suci itu kok boleh takir ada dasar kadang suci balawasan cuman dasar suci marani ini jadiah Tuhan bersifat artinya suci itu jadiah dan kita bersifat takir jadiah artinya tetap-tetap anda bisa berubah-ubah jadi Tuhan pada mau jadi makhluk makhluk pada mau jadi Tuhan sahara harapnya makhluk pada mau jadi Tuhan anda kata Tuhan berturun tetap-tetap Tuhan juga yaitu Al-Haqa'ib La Tanqalib nah itu jadi artinya maka itu terdekat rasanya Ar-Rabbu Rabbu wa intanazal wal'abdu'abdu wa intarabbah